Caritana Para Rasul bab 3. Eset tong areh Petrus ben Yahya meos ke pedalaman Soce. Ebe je pokol telawasar, ya ariah bektona oreng asum bejeng. E labeng seketengah se enyamai labeng begus, beda oreng lalake se empon mulai lahir. Sabenare oreng jeria egibah kejedia, ngemisah kereng oreng se entar ke pedalaman Soce. E bektona ngalai Petrus ben Yahya tepana masuk ke pedalaman Soce, oreng jeria laju minta sandeka. Petrus ben Yahya manteng ke oreng jeria, salana Petrus laju adebu. Aba singkok bentangkan ceria. Orang empon gelak manteng ke si kedua ceria, ngarep papareng. Tapi Petrus adebu. Singkok tak andi pesi sekali. Tapi bi singkok benak beri nak apa si ke andi singkok. Kalaban ku besana Isa Almasih dari Nasaret ruah. Marah benak ajalan. Petrus lacuh ngastane tananga orang si empon ceria, nolongi majega. Ebek ta ceria kia, soko bencaca cegah orang jeria laju kuat. Orang jeria aloncak manceng, laju ajalan anjir genjir. Salanah laju masuk ke pedalaman Soce, abareng ben Petrus serta Yahya, sambil ajalan bencak loncaan serta amul jaagi Allah. Sakabiana orang nangalee orang jeria, ajalan sambil amul jaagi Allah. Reng orang jeria pas apa ngerasa, cek jeria orang ngemis sebiasana tocu elabeng bagus, epa teleman Soce. Reng-oreng jeria cek herana, ben kasambuk nengalai apa si kejadian ka oreng jeria. Oreng gelak terus norok buntek Petrus ben Yahya. Ebek tose katelo jeria napak ka amper si enyamai ampera Sulaiman. Reng-oreng badan nyantir agribung polana kasambuk. Ebek to Petrus ngolati reng-oreng jeria, laju adebu. Hei, tantretan orang Israel. Apa napa sampian mik heran ningalih perkara panika? Apa napa sampian mik terus ngabes ke kau leben kanca kau le panika? Apa napa sampian nyangka orang panika bisa ajelen polana kau leben kanca kau le panika? Andi ku besah otabe polana kau leben kanca kau le panika taat ke Allah? Allah seesempa Ibrahim, Isa, Yakub, Allah nah pengatuanah kau leben sampian. Allah ke panika ampon amul jaki abtepon. Engki panika Isa. Isa kenika sebi sampian epas raki ka pangobesa. Bense elaben sampian e adek na Pilatus. E bekto Pilatus ngocolah Isa kenika. Isa kenika soceh sarang saye. Tapi sampian nantang salerana. Ben sampian maksa Pilatus ngocol orang selakonah mate orang. Sampian sedeja mate Isa. Mangkana Isa kenika sombrah odinah satu jenak orang. Namung sarang Allah salerana epaudi pole. Ben kaulah sakancah saksena. Sampian ampon pada ngulati ponapa sekatetian ke orang seempon panika. Semakin beres sarang kuat polana orang empon panika percajah ke Isa sarang kobesana. Polana percajah ke Isa, orang panika beres pole. Ben sampian bisa ngulati tibi. Semangken tantretan. Kalau oning cek setetih lantaran epon pon apa seelampaki sampian. Sarang para pemimpin epon sampian ka Isa. Polana sampian pada tak oning pon apa seelampaki sampian seteja. Ben polana kenika tetika lakon cukan seedebuaki Allah ki lambek kelaban perantaran epon para napina. Engki panika cek ratu penyelamat seedjanjiaki ka Isa. Kotu nakung sangsara. Teti, tantretan, nyering pada atobat, sarang abelika Allah, supaya satu sana sampian esapora. Pangeran bekal rabuah kesampian, ben sampian bekal ngalamanah banyak gerenah rohani. Ben pangeran pedi merabu Isa kesampian, sebab Isa kenika ampon etan tuaki sarang Allah, minangka ratoh penyelamat kesampian. Isa kenika kutu alengki suarga, kantos setejena sarang Allah ia nyareh akati seampon edabuaki Allah kelabur perantaran para napina ki jaman timin. Musa oning adabu. Allah pangerana beknah pekala ngotosah kabeknah setong napi dari bangsanah beknah tibi. Akantah sengotos sengkok. Beknah kotungi ding sakapienah se edabuaki napi jariah kabeknah. Orang setak ngidingaki dabuna. Bekal epa lainah dari omata Allah ben epa tompesah. Satojana napi semanapa debuna Allah, mulai dari napi Samuel sarang pinapi laina sejeng budian kapi pada ngaberaki perkara jeman panikah. Cijanjina Allah seedabwaki para napi ka Isa ka angku sampian satoja. Dalam perjanjian Allah sarang pengetuan sampian, Allah debu sepanikah ka Ibrahim. Kelaban parantara anah torananah baknah singko abrikatenah sakabianah bangsa ebumi riah. Perjanjian genika ka angku sampian jugan. Genika sebabah aponapa Allah milih abdiapon. Lacu eotos kesampian timin. Mi oleh sampian ebrikati. Carana salerana abrikati sampian. Engki penikah sampian epatobat dari carana odinah saya coba.